ada aja lurungnya apabila sudah tulisannya memang tulak haji. Ada aja lurungnya. Pujuk-pujuk bini-bini minta muhrimi. Apa abad? Siapa yang jadi yang? Katanya tulak haji lagi menaiki apaan? Naik haji. Nuntut ilmu minta jual pada simpanan. Jual kitab kawin. Kadang bawa ilmu boleh yang bawa. Kenapa saya babakuan aja lawan kepada orang menuntut ilmu ibadah yang cucuk lawan inya mutalaah kitab yang dibaca itu di malam hari bintangan mana nang kada pahamnya dicirii esok takunakan sikap benar dah maju menuntut ilmunya itu. Maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia tawakkal. Nah, ya kan? Lamun sudah Tuhan nang menguasai kita ini di bawah kekuasaan Tuhan. Lamun orang nang di bawah, jangan angkat maangkat muha, ujar bahasa Banjar. Jangan hendak kesombong-sombong. Ada kalau kisah bahari nang orang pembacaan di mata Quran kisahnya orang ulu sungai aja diangkat jadi guru pembantu baru mendapat honor gaji boleh setengah 12 ditakuni oleh nang abah nang umat toh jam berapa sudah ramai penyaring enang apa kenapa nih toh jam berapa aneh hujan nang rumah katanya mau lagi bang disambat utuh inya hari ini dilantik jadi guru pembantu belum bergaji juga tok aja apanya ayo roh jam berapa jam 4:20 loh ujar larang menjawab. Kita tinggal ru-nya aja. Padahal ru itu kata tentu guru, bisa aja ru rusak. Sombong mana mas sudah diangkat jadi guru pembantu. Tuh lagi ya. Mangkat tangan, assalamualaikum ya ketemu lagi kan orang. Mesti nyaman mencium tangan anda aja. Assalamualaikum. Sasupan yo bang kita lah mahanyaran kawin misalnya guru muhina lalu tuntung sembahyang lon bini nih menyurung nih tangan lon bini yung tangan ku umanya aja jal bininya ujar bininya aku pada mau mencium bang dulu sebab aku belum tahu ikam ini siapa sebenarnya. Kada sopan ya. Sekali masalah seminggu hanyar apa banyak tak aja jangan bini lo nikam nang sebenarnya ikam ini adalah makhluk yang paling halus hantu artinya sifat hantu itu adalah lain pada sifat manusia. Jadi bagus juga nang bini ini karena kalau mencium tangan laki diperiksanya dulu kalau pina makhluk halus sombong pertama sababnya keturunan catatan mudah benar orang nang keturunan mulia bersifat sombong mudah karena memang turunannya mulia. Jadi babahaya adalah babahaya nangaran nasab tu babahaya. Matinya ujar Habib Abdullah Haddad wala tadarran bin nasbi wala bikana abi. Jangan tertipu dengan turunan dan jangan bepander apa hunda wali kai hunda wali nyawa pang walu. Walu. lamun urang keturunan nang mulia, tapi kada berilmu, mudah banar handap sombong mudah. Nang alim itu abahnya, inya kada. Tapi ke situ kemari, memandalakan abah unda bakaranan. Jadi ada nang loco, ikan pak. Nah itu makan ya aku bakar miang. Baik juga lamun mengaku. Engkau dalam diajuakan tu apa? Nang kedua nange harawat. Sikap benar sombong. Abah unda sugi. Napa bahasa baharita? Lamun urang Banjar sugi itu napa bahasanya? Nah, nang urang sugi bahasa Banjarnya napa ta? Sudagar muda. Sudagar. Apa unda sudagar raja? Sorong pang kopiah petagar nang dianguakan apa? Abah siang malam mendulang. Ya, sorong apa? Nang abah sorong nang sudagar, sorongnya apa? Kupiah petagar. Lamun keduanya pangda, turunan mulia. Lawan keturunan sugih, dua buting sabab sombong ada di hatinya. Uma nangaran api sombong penyala banar. Lebih ganal daripada api nang di pasar tanah abang bamogot sampai ini belum pajak aja lagi baru timbul pula penyala barangnya nih tuh kata bakar habis. Anak Nabi Nuh masuk neraka kada si Kanaan masuk neraka lah. Wahala bainahum al-mauju fakana minan mughraqin. Contohnya sudah di Quran. Apa jadi dibuat di Quran supaya anak-anak kurang soleh jangan sombong. Tuh contohnya lah masuk neraka. Sampai Nabi Nuh tuh ayah protes lah Tuhan. Innabni min ahli wa inna wahdakal haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah pian berjanji kada menyalahi, ujar pian menyelamatkan ulun dan kulawarga ulun, sedangkan anak-anak kenapa jadi lamas, maka anak ulun, ujar Tuhan, inna oleh samin ahli inna hu amalun ghairu saleh. Kanan itu parasa nyawa aja, anak nyawa, padahal bukan. Nangaran anak Nuhai, menurut lawan abahnya. Mun kada menurut abahnya, bukan anak. Amalnya kada bagus. Jadi di dalam situ diambil bahwa turunan itu putus karena amalnya kada bagus. Jadi ben itu kada lagi putus, ben anu itu putus karena gawiannya kada bagus. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu saleh. Quran nang memadakan, adakah lagi nang kada maakuri lawan Quran adakah? Di antara nang mendengar, baik nang di rumah maupun nang di langgar sini, adakah nang wani menantang Quran? Wah itu kisah Nabi Nuh jalan anak. Ya turunnya Quran itu ke mana? Kan Nabi Muhammad lawan umatnya. Kenapa? Sebagai pelajaran. Itu khusus Nabi Nuh jalan anaknya jajan. Men kita kada. Jawab dikasak dia orang bahara. Nang penting itu mam bapak, ya ke bapaknya alim, anaknya alim juga. Bapaknya pemurah, anaknya pemurah juga. bapaknya kada penyarikan, anaknya kada penyarikan. Itu nang penting. Ini beda. Coba di dalam kitab waris saja tak. Wayamna'u syakhsu minal mirati walidatun min hilalin salazi lakun waqatulun wakhtila budini papaham paleta syakhsu baliyatini. Minta lah. Lantaran basulisihan agama kada mawari. Ya, pintangan agama itu pada bersamaan. Waris lah. Nah iya ini. Namun nang anaknya tuh kata mengaji, maulah mewaris abahnya, ilmu abahnya. Abahnya mengaji, siang malam abahnya belajar kitab. Ada anaknya siang malam duduk di atas kursi, maulah alir. Di atas kursi aja duduk, datang di mana? Alir. Orang duduk-duduk tiga guru siang malam nang abah, sampai keparat mati abahnya sama ngaji aja lagi. Daripada menuntut ilmu sampai ke mati, mengamalkan hadis Nabi, kada ada tamatnya. Munang anaknya ini, 6 tahun mengaji ampe. Sampai ke mati, kada pemulik lagi mengaji, datang di mana? Beda benar gawian si anak dengan abahnya. Putuslah nasab menurut Al-Quran. Innahu amalun ghairu salih. Laisa min ahlik namun salih. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Noh! Jangan nyawa menakuni lawan bunda, nang nyawa kada tahu. Memang Nabi Nuh kan kada tahu dan mati sidin. Apabila anak itu, ya anak itu dah. Bisa kalinya nengaran anak, nang menurut. Biar orang halak, tapi menurut, itu ngaran anak. Biar anak kandung, tapi kada maasih, itu ngarannya anak kurang. Ya nang laki bini terajin, nilai anakku, umanya aja itu anak ikam. Nah, padahalnya aja umanya, hanya bini-bini aja. Sulit jika memikirkan nenek bujuran tak. Mun abah sorong telah la ilaha illallah mati. Uma sorong pulang melihat Nabi hendak mati. Sampai dilakoni siapa yang dihadapan nenek mak. Asyhadu an la ilallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Ujar nang umat. Melihat kawan Nabi dinandur lawan Rasulullah. Abahnya hingga Allah dimontong, Allah terus dimontong, beimbel wan hinak keluar masuk Allahnya nang abah nang umat ada nang anaknya lain keluar masuk hinak kukus rokok beda benar gawian nang kuitan. Nah putusnya keturunan karena pada menurut gawian.